Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah, setelah beberapa pertemuan kita bicara tentang konsep dasar tentang fikih Islam, maka mulai hari ini dan seterusnya kita akan memasuki real dari produk-produk fikih, yaitu bab-bab fikih yang sangat banyak tentunya, di mana para ulama biasanya memulai dari kitabut taharah, dari mulai urusan bersuci, yang di dalamnya terkandung berbagai macam hal yang terkait dengan kesucian, baik suci dari najis ataupun juga suci dari hadas. Dan bagaimana mensucikan kita atau diri kita dari najis dan hadas, maka kajian kita yang nomor pertama ini adalah masalah air dan pembagiannya. Hadirin sekalian, kalau kita perhatikan, air adalah sebuah media untuk mensucikan. Disebut juga bahwa air itu adalah media untuk melakukan taharah, baik taharah secara hakiki ataupun taharah secara hukmi. Maksudnya, air adalah media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga media untuk menghilangkan hadas. Najis kelihatan bendanya, maka kita sebut hakiki, kelihatan, ada hakikatnya. Najis bisa suci dengan air. Di sisi yang lain, ada hadas. Hadas itu tidak kelihatan bentuknya, cuma ada hukumnya. Orang dikatakan kalau keluar mani, atau wanita kalau haid, hadas besar. Nah, tidak kelihatan bendanya, tetapi hukumnya yang ada. Hukumnya itu dia sedang berhadas, hadas besar. Orang tertidur, paginya wudu, kemudian tidur. Nah, begitu dia bangun, dia dikatakan berhadas, hadas kecil. Tidak ada bendanya, yang ada hukumnya. Hukumnya dia sedang berhadas kecil. Nah, menghilangkan hadas besar atau hadas kecil ini dilakukan dengan menggunakan air juga. Jadi air punya dua fungsi, menghilangkan najis sebagai najis yang sifatnya hukmi, menghilangkan hadas atau mengangkat hadas, sesuatu yang sifatnya hukum. Terkait dengan masalah hadas ini atau dengan masalah pensucian menggunakan air, ada empat keadaan air dalam masalah taharah ini. Empat macam itu adalah kita bagi menjadi, pertama air mutlak, yang kedua air musta'mal, yang ketiga air yang tercampur dengan benda tapi bendanya suci, nah yang keempat tercampur dengan benda tapi bendanya najis. Kita akan membahas keempat pembagian air ini. Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun, air yang asli, ya. Dalam arti belum digunakan untuk bersuci, belum digunakan buat wudu, belum digunakan buat mandi janabah, belum tercampur dengan benda suci, juga belum tercampur dengan benda najis. Itu air yang mutlak. Nah, air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci. Jadi yang tidak boleh hanyalah air yang sudah keluar dari kemutlakannya, entah itu karena tercampur najis, entah karena tercampur benda yang suci tapi merusak keadaan air, nanti akan kita bahas. Pokoknya kalau masih asli, maka itu dikatakan air mutlak, dan air mutlak itu dia suci dirinya dan juga dia mensucikan, yaitu boleh digunakan untuk berwudu atau juga untuk mandi janabah. Dalam fikih dikenal dengan istilah tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi. Nah, air yang suci itu banyak sekali. Yang pertama misalnya air hujan, air yang turun dari langit sebagaimana firman Allah di subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan bahwa wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi, dan Allah telah menurunkan kepada kalian dari langit air. Allah sebutkan secara eksplisit di dalam surat Al-Anfal ayat 11 ini fungsinya liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kamu. Mensucikan, jadi suci baik dari najis atau dari hadas. Itu air hujan. Dalam ayat yang lain disebutkan huwallazi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang sifatnya suci, tahura. Yang kedua, air mutlak itu adalah salju. Salju ini sama juga dengan air mutlak. Sebenarnya sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju, yang intinya adalah air juga, namun membeku dan jatuh sebagai salju. Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip, kecuali pada bentuk akhirnya saja. Nah, seorang muslim boleh menggunakan salju yang turun dari langit, atau salju yang udah ada di atas tanah, atau salju buatan, atau salju yang ada di dalam salajah lemari es, boleh digunakan untuk bersuci, boleh digunakan buat wudu, mandi janabah, atau membersihkan najis. Yang ketiga, dalilnya dulu, dalilnya tentang bolehnya digunakan salju ini untuk membersihkan najis atau berwudu adalah apa yang tercantum dalam doa istiftah kita setiap sholat. Ada beberapa versi, salah satu versinya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, yang terakhirnya Allahumma ghsilni min khataya ya bil ma'i wasalji wal barat. Ya Allah, cucilah aku ini dari kesalahanku bil ma'i dengan air, wasalji dengan salju, wal baradi dengan embun. Maka yang ketiga yang boleh juga digunakan untuk bersuci adalah embun. Kalau kita katakanlah dalam satu perjalanan misalnya mau sholat tidak ada air, tapi ada embun di rerumputan, maka sebelum dibolehkan kita bertayamum dengan tanah, kita masih harus berwudu dulu dengan air embun itu yang ada di dedaunan atau di rerumputan. Air yang menempel pada dedaunan atau rerumputan itu adalah air yang suci, sehingga boleh digunakan dan belum dibolehkan untuk bertayamum. Nah, berikutnya lagi air laut. Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk berwudu, mandi janabah, atau untuk membersihkan diri dari kotoran, beristinja dan seterusnya. Meskipun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang memang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan atau embun atau salju. Bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, sebelumnya memang para sahabat Rasulullah SAW tidak tahu hukum air laut. Sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka bawa itu sedikit, mereka kemudian beristihad. Sampainya mereka pulang ke daratan bertemu dengan Rasulullah, mereka tanya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh 5 perawi hadis yang terkenal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma'i fa in tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u bima'i al-bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu rawahul khamsah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami mengarungi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan air ini buat wudu, pasti kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Rasulullah kemudian menjawab, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Bahkan bangkai hewan yang hidup di laut pun juga halal, boleh dimakan. Ikan paus kalau terdampar di pantai bukan bangkai, halal untuk dimakan. Ikan lumba-lumba, cumi-cumi dan sebagainya, pokoknya hewan asli yang ada di laut, makhluk yang memang hidupnya di dalam dasar lautan, itu boleh. Kecuali kata teman saya, kapal selam, itu tidak boleh karena terbuat dari besi, gak bisa dimakan. Berikutnya lagi adalah air zam-zam. Kalau di kita, di Indonesia, air zam-zam kita ketemukannya kalau ada orang haji atau umroh, itu pun dikasihnya cuma gelas kecil. Tapi di Masjidil Haram, bukan gelas kecil lagi, kita bisa mandi dengan air zam-zam itu dan sah hukumnya untuk dijadikan berwudu ataupun mandi janabah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW meminta seember air penuh air zam-zam. Beliau meminumnya dan setelah diminum, beliau menggunakannya juga untuk berwudu. Air mutlak yang lainnya adalah air sumur, mata air, atau air sungai, ya, air yang suci juga. Ada satu hadis yang menceritakan tentang sebuah sumur di Madinah, namanya sumur Buta'ah. Ya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah, ana tawadda min bi'ri Buta'ah, وهي بئر يلقى فيها الحيث ولحوم الكلاب والنحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. Ada sebuah sumur di Madinah yang digunakan buat orang pada mandi di situ, di mana airnya bisa masuk lagi, bahkan yang mandi orang yang lagi haid, bahkan orang banyak membuang sampah di situ. Apakah boleh kita, kata para sahabat, boleh memang kita berwudu dari air itu? Nah, Rasulullah mengatakan al-ma'u tahurun, air itu suci, la yunajjisuhu syai'un, dia tidak bisa dijadikan najis oleh sesuatu karena dia adalah sumber mata air, dia selalu memancar keluar. Hadirin sekalian, setelah kita bicara tentang air yang mutlak tadi, masuklah kita kepada bab yang kedua, yaitu air mustakmal. Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, ini yang perlu dijelaskan dulu. Kata-kata mustakmal itu dari kata ustu'mila, istakmala yastakmilu. Istakmala yastakmilu artinya digunakan. Dan maksudnya adalah ustu'mila liraf il hadati, air itu sudah digunakan untuk mengangkat hadat, maksudnya sudah digunakan buat berwudu, sudah digunakan untuk mandi janabah, tapi bukan digunakan untuk cuci tangan. Jadi kalau ada air di ember untuk cuci tangan, itu tidak dikatakan mustakmal. Digunakan untuk cuci muka bukan mustakmal. Mustakmal itu maksudnya mustakmal liraf'il hadasi, digunakan untuk mengangkat hadas, digunakan untuk wudu, digunakan untuk mandi janabah. Kalau mandi biasa yang bukan janabah tidak disebut sebagai mustakmal. Jadi ya boleh-boleh saja digunakan. Kita cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, apa segala macam di sebuah ember, airnya masuk lagi di situ. Kemudian, bolehkah air yang sudah dikobok-kobok itu digunakan buat berwudu atau buat mandi janabah? Hukumnya boleh, karena air itu bukan air mustakmal. Jadi yang dimaksud dengan mustakmal adalah kalau kita berwudu dengan menggunakan air, lalu sisa air wudu itu menetes, sisanya itulah yang dikatakan sebagai mustakmal, air yang sudah digunakan. Dan kalau kemudian tetesannya jatuh ke dalam ember, disitulah kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah kemustakmalan air yang keluar dari tubuh kita ini menulari air yang ada di ember? Nanti kita masuk dalam bab air yang banyak, air yang sedikit. Tapi asal muasal istilah mustakmal itu adalah air bekas wudu, air bekas mandi janabah. Itu pengertian istilah mustakmal. Sudah digunakan untuk mandi, sudah digunakan untuk berwudu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Para ulama berbeda pendapat. Apakah boleh air bekas wudu, air bekas mandi janabah digunakan lagi untuk berwudu, digunakan lagi untuk mandi janabah? Ini yang jadi titik perbedaan para ulama. Kenapa mereka berbeda? Begini, kalau kita buka hadis Nabi, di dalam hadis-hadis berikut ini kita menemukan beberapa nas yang saling bertabrakan, sama-sama sahih tapi berbeda isinya. Coba kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun. Kata Nabi, janganlah seorang di antara kamu mandi di air yang menggenang, yang diam, yang enggak mengalir. Di bak misalnya atau di kolam, mandi dia nyemplung di situ padahal dia mandinya mandi janabah, wa huwa junubun. Nah, itu ada hadis yang bunyinya begitu. Kita lihat hadis yang kedua, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, yang kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil fihi. Janganlah sekali-kali di antara kalian ada yang yabulanna. Jangan ada yang kencing ya. Di air yang menggenang yang tidak mengalir. Thumma yaghtasil fihi, kemudian dia mandi di dalam air itu. Wali muslimin, menurut kalian muslim, yang tasil minhu, mandi dengan air yang ada di situ, baik dia nyemplung atau dia ciduk, dua-duanya enggak boleh. Dan menurut riwayat Abu Dawud, wala yaghtasilu fihi minal janabah, dan janganlah dia mandi yang kaitannya dengan mandinya mandi janabah. Nah, di dalam hadis yang lain, an rajulin sahiban nabi sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil al-mar'atu bi fadli ar-rajul aw ar-rajul bi fadli al-mar'ah wal yaghtarifa jami'an. Rasulullah melarang seorang perempuan mandi dengan air bekas mandinya laki-laki. Istri tidak boleh mandi janabah menggunakan air bekas mandi janabah suaminya. Awil rajul bifadlil mar'ah, juga yang laki-laki tidak boleh mandi janabah dengan menggunakan air bekas mandi istrinya yang dia juga mandi janabah. Wal yaghtarifa jami'an, hendaklah masing-masing menciduk air. Jadi bukan bekasnya, tapi air yang baru untuk mandi dengan gayung ya. Al-Mighrafah itu gayung atau ciduk. Itu dari tiga hadis tadi sudah jelas, ini gak boleh nih kalau bekasnya. Tapi hadis yang berikutnya lagi, riwayatnya Imam Muslim, bunyinya An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bifadli maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mandi dengan air bekas Maimunah mandi. Maimunah ini istrinya. Maimunah mandi janabah, airnya ngumpul lagi di situ, kemudian gantian Rasulullah mandi dengan bekasnya Maimunah. Jadi air itu mustakmal karena sudah digunakan buat mandi oleh istrinya. Tapi Rasulullah pakai lagi. Jadi kemudian walaupun namanya mustakmal, tapi hukumnya tetap boleh digunakan buat mandi, boleh buat berwudu. Apa dalilnya? Ini dia dalilnya. Kalau di dalil yang di atas, larangan, nggak boleh. Nggak boleh pakai bekas istri, nggak boleh pakai bekas suami. Masing-masing menciduk, jangan pakai bekas-bekasnya. Hadisnya sahih. Yang berikutnya, Rasulullah malah melakukannya. Ini kan tabrakan, namanya dalil. Sahih dua-duanya. Wali ashabi sunan, irtasala ba'du azwajin nabihi sallallahu alaihi wasallam fi jasnatin. Faja'a liyaghtasila minha faqalat lahu inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yujnibu wa sahahahu Tirmidzi wa Ibn Khuzaimah. Ini juga hadis yang membolehkan bermandi atau berwudu pakai bekas wudu orang lain, bekas mandi orang lain. Bahwa salah satu istri Nabi telah mandi dengan satu ember, kemudian Nabi datang dan mandi daripadanya, mandi dari air itu ya bekasnya. Lalu berkata istrinya, istri Nabi itu, ya Rasulullah, itu air tadi sudah bekas saya pakai itu buat mandi janabah. Apa jawab Nabi? Sesungguhnya air enggak menularkan janabah. Yang janabah kamu, ya kan, sudah dipakai, ini air enggak jadi air janabah, sehingga kemudian enggak boleh saya pakai. Air tetap air, begitu maksudnya. Dan itu juga hadis yang disahihkan juga. Jadi kalau kita teliti lebih dalam, ternyata pengertian mustakmal di antara mazhab masih terdapat variasi perbedaan. Mustakmal sebagai istilah sudah digunakan untuk wudu atau mandi, sepakat. Tapi apakah boleh digunakan lagi atau tidak, di situ mereka tidak sepakat. Kita bagi sekarang sesuai dengan mazhabnya. Al-Hanafiyah, menurut mazhab ini bahwa yang menjadi mustakmal adalah air yang membasahi tubuh. Orang mandi janabah kan basah. Bekasnya itu, nah itulah yang namanya air mustakmal. Bukan air yang tersisa di wadah. Nah, yang keluar dari tubuh itu saja. Air itu langsung memiliki hukum mustakmal saat dia menetes dari tubuh. Sebagai sisa wudu atau sisa mandi. Nah, air yang mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Ya. Sedangkan air dalam wadah tidak jadi mustakmal. Bagi mereka air mustakmal ini hukumnya suci, tapi nggak bisa mensucikan. Jadi yang netes aja itulah yang dibilang mustakmal. Yang di apa namanya, yang di kolamnya atau di embernya itu tidak dikatakan mustakmal. Itu kata Al-Hanafiyah. Nah, Al-Malikiyah lain lagi. Jadi gara-gara hadisnya pada bertabrakan, para ulama juga menyimpulkannya jadi beda juga. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, wudu atau mandi, sama. Dan sebagaimana Al-Hanafi yang mereka mengatakan bahwa yang mustakmal hanyalah air bekas wudu atau mandi yang menetes dari tubuh. Ya. Namun yang membedakannya antara Hanafi dengan Maliki adalah, menurut Maliki, yang netes dari tubuh ini, ya, itu suci dan mensucikan. Kalau dikumpulkan itu tetesannya semua, atau dia mandi di atas bak misalnya, ini ada bak, dia masuk ke dalam bak, lalu dia pakai gayung, dia mandi, ya kan? Ngalir semua ke bawah, lalu penuhlah baknya itu. Nah, air di bak itu namanya air mustakmal, tapi hukumnya boleh dipakai lagi. Loh, kok boleh? Lihat tadi hadis di atas. Rasulullah menggunakan bekas mandi istrinya. Nah, begitulah kira-kira kenapa mereka berbeda pendapat. Bagaimana dengan Syafi'i? Ya, tapi jelas, nggak usah dipertanyakan lagi, nggak boleh lah ininya. Nah, ulama Hanabilah juga sama, ya, mereka juga mengatakan tidak boleh. Jadi yang membolehkan itu adalah ulama dari kalangan mazhab Malik, ya, bin Anas. Sekarang kita bicara tentang dua kulah. Nah, ini lain lagi urusannya antara mustakmal dengan dua kulah. Jadi para ulama sepakat kalau jumlah airnya banyak. Di kali, misalnya di danau, di laut, orang mandi janabah, orang wudu, ya airnya tetap tidak dikatakan mustakmal. Yang jadi problem adalah kalau airnya cuma sedikit, seember, satu bak, nah itu. Tinggal masalahnya sedikit itu berapa? Sedikit itu berapa sih? dasarnya adalah hadis Nabi juga. Sedikit itu batasnya 2 kulah. Wah, enggak ada hadisnya. Ada hadisnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmil al-khabath." Wa fil akhirin lam yanjud. Apabila air itu sudah mencapai 2 kulah, kata Nabi, tidak mengandung kotoran. Atau dalam lafaz yang lain, tidak mengandung najis. Artinya, mustakmal juga termasuk di dalam situ. Kalau lebih dari 2 kulah, sudah tidak ada istilah. Wah, ada yang kencangan lagi apa? Dia mau ngambil gaji kali itu. Buru-buru. Dari mana tadi berupa jadinya? Kalau kurang dari 2 kulah, berarti kalau kemasukan air mustakmal yang netes dari tubuh, itulah jadi mustakmal, gitu kan? Nah, sekarang masalahnya, kata Nabi kan 2 kulah. Sekarang kita coba cari di toko, Pak, beli literan air dong, 2 kulah. Nggak ada. Hari ini orang nggak menggunakan timbangan 2 kulah. Nggak ada. Gitu. Dan ini menjadi masalah yang paling bikin ribut. Kenapa? Karena timbangannya sudah nggak ada zaman sekarang, adanya di zaman Nabi. Yang ada sekarang aja orang banyak beda pendapat. Tadi saya baru baca sebuah tulisan di internet tentang siapa yang nulis. Ternyata ada seorang pekerja yang baru saja di PHK oleh perusahaannya, perusahaan itu perusahaan asing, dia orang Indonesia, dipecat gara-gara dia salah membuat AMDAL, analisa dampak lingkungan. Gara-garanya sederhana, ternyata hitungannya dia salah. Gara-gara dia mengatakan bahwa 1 ons itu adalah 1/10 kilogram. 1 ons itu kan 1/10 kilogram. Pon. Juga 1 pon. 1 pon itu dia bilang 0,5 kilo. Ternyata itu adalah pelajaran SD kita yang salah. Gitu. Orang ini dipecat gara-gara salah mengucapkan gitu. Dia bilang, enggak, sejak SD saya dikasih tahu bahwa yang namanya 1 on itu 10 kilo. Jadi 10 on, ya gitu kan. Begitu juga dengan pon. Ternyata begitu dia mau dipecat, ya dikasih kesempatan dia bela diri oleh bule-nya ini, pemegang perusahaan internasionalnya. Terus dia suruh cari, dari mana kok kamu bisa-bisanya mengatakan 1 on itu 10 kilo dan 1 pon itu 0,5 kilo. Itu salah, kata bule-nya. Kalau kamu gak percaya, coba kamu, saya kasih waktu seminggu, tampilkan di depan saya mana rujukannya yang mengatakan seperti itu. Dia cari di Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, ternyata nggak ada. Dia cari ke buku-buku ilmiah, nggak ada juga. Lah, terus yang diajarkan oleh guru SD saya sejak dulu gimana? Ternyata itu udah salah. Jadi kita belajar selama ini di SD itu salah ternyata. 1 on, ya, tulisannya ounce, gitu. Juga 1 pound, gitu. Ya, bukan pon, P-O-N, bukan. Ternyata itu salah. Ternyata 1 ounce itu, 1 ounce, gitu. Itu bukan 1/10. Tapi 200 sekian gram lah gitu, lebih dari 100 gram. Begitu juga dengan pon. Bayangkan, seluruh kita sekian ratus generasi, sekian puluh generasi diajari seperti itu sejak SD, dan ternyata salah hitungan itu. Kita bisa ambil perbandingan bagaimana dengan zaman Nabi dengan kita yang terpaut 14 abad. Ketika Nabi bilang 2 kulah, ributlah para ulama. 2 kulah itu berapa? Gitu. Nah, di sini ceritanya. Ukuran volume air ini pasti asing buat telinga kita. Sebab ukuran ini tidak lazim digunakan di zaman sekarang. Kita menggunakan ukuran volume benda cair dengan liter, kubik, atau barrel. Sedangkan istilah kulah adalah ukuran yang digunakan di masa Rasulullah masih hidup. Bahkan 2 abad sesudahnya, para ulama fikih di Baghdad, di Mesir, sudah tidak lagi menggunakan ukuran kulah. 200 tahun kemudian sudah tidak ada kulah. Mereka menggunakan ukuran yang lain, namanya ritel. ro to lam ritu, bukan liter, bukan ritu. Nah sayangnya ukuran ritual ini pun tidak standar di berbagai negeri Islam. Satu ritual yang dibuat orang Baghdad ternyata beda dengan satu ritual buatan orang Mesir. Nah, walhasil ukuran ini agak menyulitkan juga. Nah dalam banyak kitab fikih disebutkan bahwa ukuran dua ulah sama dengan 500 ritual Baghdad. Tapi kalau diukur oleh orang Mesir jumlahnya nggak segitu. Orang Mesir mengukur dua ulah dengan ukuran ritual mereka dan ternyata jumlahnya hanya 446. Ritual 3/7 ritual ternyata beda. Lucunya begitu orang bisa mengukurnya dengan menggunakan ukuran mereka yang namanya ritual juga, jumlahnya hanya 81 ritual. Baghdad, Mesir, Syam. Namun demikian, mereka semua sepakat volumenya dua kula itu sama. Yang menyebabkan berbeda karena volume ritual Baghdad berbeda dengan ritual Mesir dan ritual Syam. Lalu berapa sebenarnya ukuran volume dua kulah kalau dikonversikan dengan liter di zaman sekarang? Nah, kita ketemu angkanya ini, 270 liter. Ini bisa kita baca dalam Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, di mana para ulama hari ini kemudian melakukan ijtihad, dikumpulkan semua, coba orang Baghdad, orang Mesir, orang Palestina yang ngumpul di sini. Ya, coba ente ukur, ternyata sama hasilnya. Dan diukur dengan liter bahasa zaman sekarang, ternyata 270 liter. Maka dengan 270 liter itulah dikatakan bahwa itulah ambang batas minimal. Di bawah dari 270 liter, air itu dikatakan sedikit. Kalau kejatuhan najis atau kecipratan air mustakmal, maka dia akan terpengaruh. Akan jadi najis juga, atau juga akan jadi mustakmal juga. Lepas dari masalah mustakmal itu boleh dipakai lagi atau tidak. Nah begitu, karena Malik mengatakan mustakmalnya mustakmal, tapi boleh dipakai lagi. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan demikian. Wallahu'alam bisawab, ini gak selesai pada saat ini, nanti kita teruskan pada pekan yang akan datang. Nah sebelumnya, sebelum nanti ada tanya jawab, saya akan menyampaikan dulu pengumuman bahwa insyaallah pada pekan yang akan datang kajian kita tentang fikih ini akan mengalami pergeseran hari, yaitu bukan hari Senin, tapi insya Allah hari Selasa. Karena jadwalnya yang dibuat kemarin sedikit agak mengalami salah paham antara saya dengan pengurus di sini dalam menentukan hari-harinya. Nah, jadi kalau sekarang sudah berjalan beberapa kali ini, karena ada pihak-pihak yang kemudian dirugikan. Saya sudah punya jadwal di tempat yang lain, yang kemudian mereka minta tolong dikembalikan, digeser waktunya. Dan memang awalnya saya katakan bahwa Senin tidak bisa, bisanya Selasa. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa disepakati, insya Allah pada pekan depan kita ngajinya seperti ini, bukan hari Senin tapi insya Allah hari Selasa. Dan kita akan insya Allah akan teruskan masalah kajian air ini. Kita baru bahas dua, air mutlak dan air mustakmal. Nanti masih ada air yang bercampur dengan barang najis dan sebagainya. Baik, sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk lebih diperdalam dan sebagainya, silakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang saya menyambung pertanyaan yang kemarin, waktu itu saya mau coba tanya, cuma karena waktu itu besar, saya akhirnya terpending lah saya itu. Begini Pak pertanyaan saya. Waktu itu saya pernah dengar dari apa dari Ustaz yang penceramah gitu, bahwa masa-masa itu bisa dilakukan kalau dalam satu ritual. Artinya kayak pada saat sholat, kita misalnya kita pakai masak hambali ya, hambali semua atau maliki-maliki semua. Bagaimana kalau dengan kita kan buta ya, kita yang nggak tahu bahwa kita pakai masak mana, karena dari pertama kita ini kita jadi cara-cara begini-gini gitu. Ya, kita aja tetap pakai ini, orang belum bilang. Iya, jadi sebenarnya begini, kita itu sholat tidak harus tahu mazhabnya apa, enggak. Tugas kita cuma satu. Kalau kita nggak bisa sholat, kita belajar sholat. Sama siapa? Sama yang tahu bahwa dia mau pakai mazhab A, B, C, D, itu tidak menjadi kewajiban. Nah, gitu. Cuma untuk mereka yang sudah levelnya agak lebih tinggi, mungkin agak kritis. Ustaz, kenapa kalau tahiyat tangannya goyang-goyang gini? Gitu kan? Nah, gitu. Atau kenapa tadi kalau ember airnya sudah digunakan buat wudu, kok boleh digunakan lagi? Atau kok nggak boleh digunakan? Gitu kan? Itu kan kritis. Itu dasarnya apa? Nah, begitu. Kalau udah nanya ke sana, dasarnya apa? Dibukalah hadis, kan gitu ya. Quran atau hadis. Ketemu ayat Quran, ketemu hadis-hadis. Nah, kalau ketemu hadis yang kayak tadi, ada 4 atau 5 hadis tabrakan. Nah, muncul masalah. Jadi kita pakai yang mana? Gitu. Nanti ada orang yang menguatkan hadis yang nomor 1 dengan alasan begini, begini, begini. Ada lagi pihak yang lain, oh enggak, yang kuatnya yang nomor 2, alasannya begini. Yang ketiga mengatakan, oh enggak, yang nomor 3, gitu, alasannya begini. Nah, itulah yang dikatakan sebagai mazhab. Jadi mazhab itu tidak keluar dari Quran, tidak keluar dari sunnah. Justru adanya di dalam Quran, di dalam sunnah. Quran dan sunnahnya sendiri tabrakan di dalamnya. Kok bisa? Ya bisa, memang bisa, gitu. Karena itu kan hal-hal yang bersifatnya ritual ubudiyah. Realitanya memang Rasulullah pernah sholat tangannya di sini, dan pernah juga di sini, dan pernah juga di sini. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa semua hadisnya yang di sini, di sini, di sini, itu nggak kuat. Jadi ya nggak ada begini-begini. Jadi gimana? Lurus? Ya lurus. Gitu. Semua mengaku mengacu kepada Rasulullah. Cuma seperti apakah yang paling tepatnya? Ternyata hasilnya beda-beda. Nah, itulah yang dikatakan sebagai mazhab. Mazhab itu alur dan logika berpikir, mengambil kesimpulan dari Quran dan dari sunnah. Cuma hasilnya beda. Emangnya boleh? Boleh. Loh kok bisa sih? Ya bisa. Karena di zaman Nabi pun para sahabat sholatnya juga beda-beda. Dia ngelihat Nabi, terus dia simpulkan beda. Kan juga pernah saya sampaikan urusan mentalking pohon kurma, ya kan? Nabi bertanya, kenapa kalian melakukan seperti itu? Lalu sahabat salah tafsir, dia pikir Nabi melarang, padahal Nabi bertanya. Jadi salah paham, tidak tepat, ya, salah persepsi, itu manusiawi dan sudah terjadi langsung antara Rasulullah dan sahabat sendiri. Maka kalau di zaman sekarang ini terjadi hal yang sama, nggak masalah, itu manusiawi. Yang salah tuh kalau kita merasa diri kita paling benar, lalu kita tunjuk, lo sesat, lo salah, lo ahli bid'ah. Nah, itu tuh salah. Karena itu kan nalar. Semuanya beriman pada Al-Quran, beriman kepada sunnah, ingin menjalankan dengan sebaik-baiknya. Cuma yang namanya nalar manusia itu terbatas. Nah, nalarnya manusia yang paling pinter itu adalah para imam mazhab. Logikanya jalan. Nah, kalau kita belajar sama para imam itu, insya Allah lebih bagus. Karena nalarnya bukan nalar sendiri. Nalarnya sudah dilakukan oleh orang yang paling profesional dalam masalah urusan nalar-menalar ayat dan hadis. Nah, kalau kita takrit sama yang paling profesional, ya sudah. Dan dalam banyak hal kita emang harus takrit saja. Ngapain juga capek-capek dipikirin. Naik pesawat, kita sok belagu. Gak mau duduk di kursi penumpang. Kita maunya di kokpit di samping pilot. Mau ngasih tahu pilot, jangan lewat sini, lewat sono. Pilot diatur sama dia, gitu. Padahal pilot itu emang udah ahlinya, gitu. Nah, padahal kalau kita naik satu pesawat dengan pesawat yang lain, ya, ada dua pesawat nih, ada tiga. Ngelewatin awan di depan, mungkin pilot yang pertama lewat kiri, enakan. Istihadnya dia. Yang satu, enggak, lewat bawah dikit, enakan. Istihadnya pilot yang kedua. Yang ketiga, lewat kanan. Bisa beda-beda, semuanya pilot dan semuanya benar. Itu kan istihadnya masing-masing pilot. Sebagai penumpang, duduklah yang manis di situ, ya. Makan, minum, minta sama pramugari, nggak usah ngatur pilot, gitu. Kalau emang nggak setuju sama pilot, mau pindah pesawat, pindah aja, nggak apa-apa. Wah, kagak enak nih pilot yang ini, enakan yang ono, udah pindah sono. Atau mau terbang sendiri, boleh juga, gitu. Ya kalau mempunyai pesawat dan mampu, ya silakan aja. Nabrak gunung ya itu urusan risiko sendiri gitu kan. Ada nggak pilot yang nabrak gunung? Ya ada, masa nggak ada. Cuma yang namanya pilot itu ketika dia sudah terbang, dia sudah dapat license, sudah dapat izin, silakan digunakan. Human error pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Baik, ada lagi silakan. Cukup kali ya. Baik, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.